الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita masih di surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah menunjukkan bahwasanya inabah merupakan sebuah amalan ibadah. Karena yang diperintah Allah itu pasti baik. Dan yang diperintah Allah itu pasti mendatangkan keridhaan dan rahmat di sisinya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah istislamun kauni, berserah diri secara kauni. Apa itu? Wahuwa al-istislam li hukmihil kauni, yaitu berserah diri kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara alami di dalam alam semesta. Nah, macam yang pertama ini ikhwani afidhakumullah sifatnya am, global, umum, berlaku kepada siapa saja yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Mereka diperintahkan untuk berlepas, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, baik mukmin maupun kafir. Orang yang bakti ataupun durhaka, orang yang baik ataupun buruk, orang mukmin maupun fasik. Sehingga tidak ada satupun di antara umat manusia yang bisa untuk menolak penyerahan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 83. Wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Kepada dialah berserah diri siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi, taw'an wa karhan, baik dalam keadaan suka, senang, ataupun dalam keadaan terpaksa. Dan kepada Allah lah mereka dikembalikan. Artinya hakikat manusia ini sebetulnya mereka adalah Halo. Naam. Naam Ustaz, ada ni. Suara jelas ya, Ikhwan? Ah, bagus. Naam. Hakikat manusia sebetulnya adalah mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik yang suka maupun yang tidak suka, itu hakikat mereka. Ada yang taat dan ada yang tidak taat. Ini macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua adalah Islamun syar'i. Penyerahan diri secara syariat. Yaitu orang yang menaati kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istislam syar'i. Dan ini tentunya khusus. Kalau yang tadi umum, siapa saja hakikat mereka menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perkara yang kedua, menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Dan ini tentu dalam manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih. Mereka adalah golongan yang khusus, yang senantiasa mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala secara kafah. Dan mereka adalah para rasul, dan mereka adalah para anbiya, dan mereka adalah pengikut para nabi dan rasul, yang senantiasa mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Nah, ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam surat Az-Zumar ayat 54 ini masuk ke dalam macam yang mana? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Bertaubatlah kalian kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Tentu macam yang kedua. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketaatan, dengan penuh amal soleh, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan. Ini makna daripada surat Az-Zumar yang disebutkan oleh Al-Mu'allif pada ayat yang ke-54. Kemudian Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Najdi rahimahullah menyebutkan contoh ibadah yang berikutnya. Beliau mengatakan, wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala. Kemudian dalil al-isti'anah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami menyembah dan kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat 5. Wa fil hadis, kemudian di dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau ingin meminta pertolongan maka meminta pertolongan kepada Allah lah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu pula oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah ibn Abbas dengan sanad yang sahih, dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Sahih Al-Jami'. Naam. Saat ini Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab berpindah kepada contoh al-isti'anah, bagian daripada ibadah. Apa itu al-isti'anah? Segala lafaz yang dimulai dengan tiga huruf, alif, sin, dan isti'ana, istighasa, isti'adha, istighfar. Ini merupakan lafad-lafad yang dimulai dengan huruf alif, sin, dan ta. Kaidah di dalam bahasa Arab. segala lafaz yang dimulai dengan alif, sin, dan ta secara garis besar memiliki arti tolak, artinya meminta. Istighfar berarti talabul maghfirah, meminta ampun. Istighatsah berarti meminta ghaus. Begitu pula dalam pembahasan kita, isti'anah wahuwa talabul aun, meminta pertolongan. Dan hukum meminta pertolongan ini para ulama membaginya menjadi 5 macam. Tentu satu dengan yang lain berbeda-beda hukumnya. Yang pertama, al-isti'anatu billah. Meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan derajat yang paling tinggi. Kenapa? Karena sifatnya ibadah yang disyariatkan. Al-isti'ana billah. Ini contoh atau macam yang pertama. Meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dihukumi sebagai isti'anatul ibadah al-masyru'ah, yang dihukumi permintaan tolong yang mengandung unsur ibadah dan disyariatkan dalam agama kita. Apa isti'anah kepada Allah? Al-mutadhammina likamaliz-dhulli minal 'abdi lirabbihi, yaitu isti'anah yang mengandung puncak ketundukan hamba kepada Rabb-nya. Hamba itu tunduk kepada siapa? Yang memiliki semesta alam, yang menciptakan langit dengan 7 lapis dan menciptakan bumi dengan 7 lapis. Senantiasa tunduk, patuh. وَتَفْوِضُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ, dan senantiasa menyerahkan segala urusan kepadanya. وَاِعْتِقَادُ كِفَيَتِهِ, dan dia yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang mampu memberikan kecukupan. Maka ini disebut isti'anah al-masyru'ah, meminta pertolongan yang disyariatkan, dan itu mendapatkan pahala. Ketika seorang ibadah, seorang hamba meminta pertolongan dengan penuh ketunduan, ketaatan, rendahnya diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyerahkan segala urusan kepadanya, dan dia ini yakin bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang mampu memberikan apa yang dia mau. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mencukupi kebutuhannya, mencukupi keinginannya, tujuannya. Apa dalil dari macam yang pertama ini yang sudah disebutkan oleh muallif? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang tiap hari kita baca di dalam salat. Iyyaka na'bud, kepada engkaulah kami menyembah, dan kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ini di dalam Al-Quran. Selain Al-Quran, biasanya dhamir itu diletakkan di belakang. Selain Al-Quran, biasanya kata ganti itu diletakkan di belakang. Kalau di selain Al-Quran kita membaca na'buduka wa nasta'inuk, kami menyembah kepadamu dan kami meminta pertolongan kepadamu. Ini di dalam bahasa Arab selain Al-Quran. Tapi di dalam Al-Quran kata gantinya dikedepankan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Kalau selain Al-Qur'an, ucapan bahasa Arab biasa, dhamir itu kebanyakannya diletakkan di belakang. Kami beribadah kepadamu. Kepadamunya diletakkan di terakhir. Kita meminta pertolongan kepadamu. Hampir dalam surat Al-Fatihah, dhamirnya dikedepankan. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam kaidah bahasa Arab. Taqdim ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan yang seharusnya diakhirkan itu memberi arti pembatasan. Dibatasi. Artinya apa? Kami tidak menyembah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dibatasi. Tidak kepada yang lain. Begitu pula iyyaka nasta'in. Kita tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bermakna batasan. Tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Ini dihukumi ibadah. Ini macam yang pertama. Halo. Nah, Ustaz, ada ni Ustaz. Nah. Kemudian macam yang kedua, ikhwani afidhakumullah, al-isti'anatu bil makhluk. Hayyin qadirin. Kalau yang pertama, meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, meminta pertolongan kepada makhluk yang dia hidup. Mampu untuk memberikan pertolongan. Dan dia ada. Makhluk hidup. Dan dia mampu untuk memberikan pertolongan. Dan dia ada. Ini bagaimana hukumnya? Tergantung apa yang dimintakan atas pertolongan tersebut. Meminta tolong apa ini? Dan hukumnya terbagi menjadi tiga. Meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang diperbolehkan, makhluk itu ada dan mampu. Bagaimana hukumnya? Tergantung dengan jenis pertolongan itu. Dan hukumnya menjadi tiga. Yang pertama, kalau seandainya meminta pertolongan dalam urusan kebaikan, maka ini boleh. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, jaizatun lil musta'in, masyru'atun lil mu'in. Boleh meminta tolong dan disyariatkan bagi yang dimintai tolong. Permintaan tolongnya boleh. Dan yang dimintai tolong, kalau dia mampu untuk memberikan, maka disyariatkan dia untuk memberikan pertolongan tersebut. Karena perkaranya baik. Contoh, untuk dimintai pertolongan di dalam pembersihan masjid. Dimintai pertolongan untuk memberikan ide dalam musyawarah. Dimintai pertolongan di dalam contohnya divisi ekonomi untuk berjalannya pendidikan. Maka dia hadir. Ini boleh. Yang meminta tolong boleh. Yang datang memberikan pertolongan, ini disyariatkan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini hukum yang pertama. Artinya boleh dan disyariatkan. Kemudian yang kedua, hukumnya dosa. apabila jenis pertolongan tersebut di dalam hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dosa yang meminta pertolongan dan yang memberikan pertolongan pun juga berdosa. Contohnya apa? Orang meminta tolong kepada saudaranya atau temannya atau tetangganya untuk membelikan khamr. Maka dia keluar membelikan khamr dan diberikan kepada si fulan yang meminta pertolongan. Maka ini hukumnya haram dan kedua-duanya mendapatkan dosa. Karena Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis Ibnu Umar, "Lu'inal khamru 'ala asyrati awjuh." Khamr itu dilaknat dari 10 sisi. Di antaranya zat khamrnya sendiri, orang yang memerasnya, orang yang minta diperas, orang yang menjualkannya, orang yang menjadi perantara di dalam penjualan tersebut, orang yang membawa khamr, dan orang yang memakan jual belinya, orang yang meminumnya, dan orang yang menuangkan khamr tersebut. Ini semuanya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mal'un. Maka meminta pertolongan, dia mampu. Tapi dalam perkara-perkara yang haram, maka mendapatkan dosa. Karena ini masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْأُدْوَانِ. Jangan kalian saling tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini hukum yang kedua. Kepada makhluk yang dia mampu. Hukum yang ketiga adalah mubah. Artinya boleh buat kedua-duanya. Dalam perkara-perkara yang mubah, yang dia mampu untuk memberikan pertolongan, maka sekali lagi yang memberikan pertolongan tentu ketika dia niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan pahala kebaikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat amal soleh. Nama Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ahsinu Inna Allah yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini macam yang kedua. Nah, isti'anah kepada makhluk yang dia mampu dan dia hidup dan ada. Kemudian macam yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, yaitu al-isti'anatu bi makhlukin hayyin hadirin ghairi qadir. Meminta pertolongan kepada makhluk yang itu ada di hadapannya dan dia hidup, tapi makhluk tersebut tidak mampu. Maka kata Syekh, ini merupakan tindakan yang main-main, senda gurau, gak ada manfaatnya, tidak berguna. Sebagaimana orang yang meminta pertolongan dari temannya yang dalam keadaan lemah untuk mengangkat beban yang berat. Nah, dia tidak mampu. Kategorikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin sebagai tindakan yang main-main, senda gurau, enggak ada manfaatnya dan tidak berguna. Ini macam yang ketiga. Kemudian macam yang keempat, ikhwani afidhakumullah, al-isti'anatu bil amwat mutlaqan awil ahya. Meminta pertolongan kepada orang-orang yang hidup untuk melakukan perkara gaib. Macam yang keempat, meminta pertolongan kepada orang-orang yang hidup untuk melakukan perkara-perkara yang gaib. Dan tentu dia tidak akan mampu, dia tidak bisa untuk melaksanakannya. Atau meminta pertolongan kepada orang-orang yang wafat, mati secara mutlak. Baik itu wali, yang mereka anggap sebagai wali, atau kuburan siapapun. Datang kepada mereka, kuburan-kuburan tersebut, dan meminta tolong. di dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini dihukumi syirik. Kenapa dihukumi syirik, ikhwani afidhakumullah? Karena hamba tersebut tidak akan meminta pertolongan kepada manusia untuk perkara gaib, atau kepada mayit, atau kepada kuburan, melainkan mereka meyakini bahwasanya hal-hal tersebut memiliki kekuatan tersembunyi untuk mengatur alam semesta. Maka ini merupakan hakikat kesyirikan. Berarti dia telah menyamakan makhluk dengan khaliq di dalam pemberi pertolongan. Maka poin yang keempat ini dihukumi syirik. Nah, contohnya datang ke kuburan meminta pertolongan karena kondisi ekonominya dia hancur, usahanya tidak jalan, meminta untuk diberikan rezeki, meminta pertolongan supaya menolak bala, menolak madarat, ataupun mungkin meminta pertolongan kepada jin, syaitan, menyebutkan nama-namanya, maka ini merupakan syirkun akbar. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kepada Allah lah, kepada-Mu lah kami menyembah dan kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ikhwani hafizakumullah, yang terakhir yaitu al-isti'anatu bil a'mal wal ahwal al mahbuba ila Allah ta'ala, meminta pertolongan dengan perantara amalan-amalan dan keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan dengan perantara amal soleh yang kita perbuat, amal soleh yang kita lakukan. Dan ini disyariatkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalat, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan lafaz keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Diminta kita, diperintah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta pertolongan dengan perantara sholat dan sabar. Terlebih lagi pada zaman-zaman ini, keadaan-keadaan terakhir, di mana umat manusia diuji dengan kesabaran. Kita diperintahkan untuk bersabar, berdiam diri di dalam rumah, tidak keluar, supaya memutus tali virus yang sudah mewabah di negeri kita dan di berbagai macam negeri yang ada di muka bumi. Yang dibutuhkan dengan kesabaran. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita minta pertolongan dengan sabar. Ada sabar ini mahkota, ikhwani afidhakumullah. Dibutuhkan kunci keselamatan. Kita sabar untuk sholat berjamaah dengan mengambil tempat di dalam rumah, kemudian bersabar untuk mendidik anak-anak dan istri-istri, bersabar baik lelaki maupun perempuan. Dan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam riwayat Muslim, as-sabru diya, sabar itu merupakan cahaya. Ali bin Abi Thalib mengatakan as-sabru minad din bi manzilati ar-ra'si minal jasad. Sabar dalam agama itu kedudukannya sama dengan kepala kalau dilihat dari jasad. Kepala ini di dalamnya terdapat berbagai macam saraf. Amat sangat penting sekali. Maka seperti itu pentingnya sabar dalam kehidupan kita. Fala imana liman la sabrolah, kata Ali bin Abi Thalib. Tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Dan tingkatan umat manusia ini, ikhwani afidhakumullah, di dalam musibah mereka terbagi menjadi 4 golongan. Kita tidak tahu termasuk golongan yang keberapa. Terlebih lagi di saat wabah pandemi yang sudah menjalar kemana-mana, ini umat manusia diuji dan mereka terbagi menjadi 4 golongan di dalam menghadapi musibah Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita dan mereka. Golongan yang pertama, at-tasakhut, umat manusia marah. Bahkan tidak tanggung-tanggung marah kepada Tuhannya, marah kepada Allah. Sebagian mereka mengumpat, mencela takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Terlebih lagi kepada orang-orang yang sudah wafat di antara mereka karena virus ini atau karena wabah ini. Dikabarkan di Sulawesi, dilarang mayat yang sudah wafat karena positif COVID-19 untuk dibawa keluar, dipaksa dikeluarkan dari rumah sakit. Padahal sudah diselimuti dengan kain dan plastik sesuai dengan aturan medis. Dipaksa dikeluarkan dari rumah sakit, dibawa ke rumah, bahkan plastiknya dibuka dan kainnya dibuka, dicium, dipegang kaki ibunya. Ujian bagi mereka. Tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berteriak-teriak. Menampar-nampar pipi. Mengeluarkan perkataan-perkataan. Yang menunjukkan tidak ridhonya mereka dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, adalah golongan yang sabar. Mereka pasrah kepada Allah. Mereka yakini, mereka tahu bahwasanya musibah ini berat. Tinggal di rumah ini berat. Mungkin jenuh. Tapi dia terus jaga sikapnya, jaga amarahnya, jaga imannya. Dan dia tahu yang sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala terjadi, maka pasti akan terjadi. Ini semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk bersabar, maka dia bersabar. Sebagaimana perkataan syair, as-sabru kasmihi murrun madzakuhu. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya. Wa awaqibuhu ahla minal asali. Tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesukaran pasti akan datang kemudahan, pasti akan datang masanya. Ini merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua adalah sabar. Sebagaimana yang kita pelajari, diperintahkan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat sabar. Dan ini golongan yang selamat. Dia jaga lisannya. Dia jaga sikapnya. Dia sibukkan dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan dia untuk menjaga kebersihan. Dan ini merupakan salah satu kelebihan agama kita. Menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Karena kaum muslimin diajarkan untuk bertahara. Berbeda dengan orang-orang kufar. Terlebih lagi dari kalangan kaum Nasara, bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara salah satu keutamaan pendeta dan rahib, la yamassul ma 40 sana, mereka tidak menyentuh air selama 40 tahun. Artinya agama mereka penuh dengan kekotoran. Di antara keutamaan pendeta tidak menyentuh air selama 40 tahun. Mereka anggap ini merupakan sebuah ibadah kepada Tuhannya, tidak menyentuh air. Artinya mereka beribadah dengan sesuatu yang kotor. Ini enggak ada dalam agama kita. Maka bersabar kaum muslimin. Senantiasa mencuci tangannya. Ini wabah, semua ada hikmahnya. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga adalah ridha. Dia tahu ini adalah musibah. Merebak kemana-mana. Bisa jadi mengenai dirinya, istrinya, atau anak-anaknya, tetangganya, kerabat, sanak famili. Artinya dia ridha. Apa maksud dari ridha? Ada dan tidak adanya musibah, ini sama saja. Ada dan tidak adanya musibah, dia sama saja. Artinya dia ikhlas. Dengan adanya musibah tidak menyebabkan dia susah. Tidak memikul bagi dirinya beban. Kalau yang tingkatan sebelumnya, dia sabar. Menahan diri, artinya dia merasakan sulit. Tapi kalau yang ketiga ini dia ridha, dianggap seolah-olah sama adanya dengan tidak adanya musibah, kurang lebih. Dia tidak menyebabkan itu susah dan tidak menyebabkan dia beban. Dia anggap itu ringan. Ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia ridha. Dan ini merupakan derajatnya orang-orang yang bertakwa. Kemudian derajat yang terakhir, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Kalau ternyata wafat, walhamdulillah, mudah-mudahan dikategorikan sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Karena Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-mat'unu syahid, orang yang terkena dengan wabah lepra, maka dia mendapatkan ganjaran syahid pada hari kiamat. Artinya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dengan adanya wabah ini kemudian dia wafat, berharap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ampunan. Karena setiap musibah yang datang itu merupakan peleburan dosa umat manusia. Dia bersyukur kepada Allah. Kalaupun masih diberikan umur dan waktu, walhamdulillah. Dengan banyaknya waktu yang kosong, yang dahulu tidak pernah membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Yang dahulu dia tidak pernah menulis ilmu, dia menulis ilmu. Yang dahulu enggak ada waktu untuk membaca zikir pagi dan petang, dia membaca zikir pagi dan petang. Yang sebelumnya enggak ada waktu untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anaknya, dia luangkan waktu karena memang waktu kosong. Untuk melihat bagaimana kegiatan belajar mengajar anak-anaknya yang sudah berjalan sebelumnya. Artinya dengan musibah dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penghapusan dosa, penambahan kebaikan, dan mengisi waktu dengan perkara-perkara yang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh keikhlasan, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Harakallahu fiik. Alhamdulillah, suaranya jelas. Assalamualaikum, Ustaz. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakam. Saya nak tanya untuk isti'anah yang jenis keempat. Mengenai meminta pertolongan dalam perkara gaib. Macam mana hukum yang kalau macam orang yang terkena sihir dan kita meminta pertolongan orang alim untuk baca ruqyah atau sebagainya. Faham tak? Nah, untuk meminta pertolongan kepada orang yang mengerti dalam perkara ruqyah itu masuk ke dalam perkara yang kedua. Ya, meminta pertolongan kepada makhluk manusia hidup ada paham dan dia mampu, lagi dia mampu. Nah, maka ini termasuk perkara yang baik karena Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda wallah fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolong seorang hamba. Nah, yang di mana hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Nah, dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda khairun nas anfa'ahum linnas. Baik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada umat manusia yang lain. Nah, jika terkena sihir, ia meminta pertolongan kepada contohnya seorang ustaz yang dia tahu orang tersebut memiliki akidah yang benar sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, memahami manhaj salafu hadhil ummah, bukan dari kalangan ahlul bid'ati wal ahwa yang ditakutkan mereka meminta pertolongan kepada jin, syaitan, iblis. Artinya kepada seorang alim yang dia tahu cara-cara ruqyah yang syar'i atau mengobati sihir, maka ini tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, dia akan terkena dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam di dalam kitab Tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan beberapa golongan dari 70.000 kaum muslimin yang masuk surga bi ghairi hisabin wala adab, yang mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di antaranya apa? Ladzina la yastarqu, tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk diruqyah. Artinya apa? Dia memiliki tawakal yang mutlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya sihir, masuknya jin, kesurupan, ini semua merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tawakal kepada Allah. Maka ini merupakan seorang yang bertauhid. Tidak ada yang bisa mengangkat musibah tersebut kecuali Allah. Tapi kalau meminta, hukumnya boleh. Nah, meminta hukumnya boleh. Nah, dan yang dimintai di dalam perkara-perkara yang baik, maka dia mendapatkan pahala. Sebagaimana golongan yang kedua tadi, dimintai di dalam perkara yang baik, maka yang meminta hukumnya boleh, yang dimintai pertolongan, itu disyariatkan dan mendapatkan pahala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, baik untuk menyembuhkan sihir, ataupun menyembuhkan seorang yang kerasukan atau kesurupan. Dan Nabi SAW sekali lagi mengatakan, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat kepada umat manusia yang lain. Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Allah akan menolong seorang hamba yang di mana hamba tersebut senantiasa menolong saudara. Idza istanfa'aka akhak falyanfa'hu. Dalam riwayat yang lain, apabila engkau dimintai sebuah permintaan atau pertolongan, maka berikan manfaat kepada saudara. Ini perintah dari Nabi SAW, yang mampu untuk memberikan sesuatu diberikan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik.